Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum, Syirulalun, apa kabar Anda malam ini? Alhamdulillah, atas perasaan bahagia, atas perasaan senang, malam ini Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam Tausiah Serambi FM. Seperti biasa, di malam Jumat yang berbahagia ini, Syirulalun, senantiasa kita memperbanyak amalan-amalan soleh, ataupun memperbanyak ilmu-ilmu tentang agama Islam, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, ada saya Niko Firza yang akan memberi kesempatan untuk Anda bisa bergabung malam ini di 0651637172 atau di 0811689020 untuk tema kita malam ini, yaitu sholat membentuk karakter. Syirulun, tentu kita tahu bahwa Allah SWT mewajibkan sholat kepada umat Nabi Muhammad SAW karena di dalamnya itu terdapat makna pengabdian tertinggi seorang hamba kepada penciptanya. Di dalam sholat juga seandainya dilakukan secara ikhlas, tidak karena semata-mata menjalankan kewajiban, al-musalli akan memperoleh limpahan cahaya petunjuk dari Allah yang berfungsi menjernihkan hati dan sebagai petunjuk dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan apakah sebesar itukah efek salat sehingga bisa membentuk karakter manusia ataupun bisa mengarahkan kita, menjernihkan hati kita dan sebagainya? Kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir malam ini, ya insyaallah juga akrab di ruang dengar Anda, begitu juga akrab di keseharian. Mungkin Anda sering melihat beliau di beberapa tempat aktivitas dakwah dan sebagainya, ya. Ada Ustadz Basri M. Yahya S.Sos.I. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz malam ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aktivitas masih tetap lancar Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Iya, kalau saya tidak salah Ustaz juga sampai dengan saat ini masih aktif di ataupun menjadi pembina atau apa nih Ustaz di Iskada Ikatan Siswa Karir Dakwah. Iya, alhamdulillah sampai sekarang masih selain daripada kita sebagai keluarga besar Iskada, tempat apa namanya kader-kader Iskada yang di bawah kita untuk meminta pendapat dan arahan. Kita juga dipercayakan sebagai ketua korup instruktur Iskada yang berfungsi adalah untuk memberikan arahan kepada materi-materi yang akan dituangkan dalam pelatihan-pelatihan kader dakwah di Iskada. Ya, pelatihan-pelatihan itu sampai dengan saat ini ada Ustaz ya? Ada. Oke, insya Allah malam ini ada pelatihan untuk Syirulalun yang ada di rumah. Baik Syirulalun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin mendengarkan perbincangan ini, silakan Anda dengarkan juga via streaming di www.serambifm.com. Baik Ustaz Basri, malam ini kita membahas sholat membentuk karakter. Ini maknanya seperti apa Ustaz? Silakan. Ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta dalam dalam petuah-petuah para ulama bahwa dengan sholat itu maka seseorang manusia itu akan senantiasa hatinya akan lembut, kelakuannya akan ikut menjadi sebuah hal yang dapat dicontohkan oleh orang lain. Karena ketimbang daripada orang yang tidak melaksanakan salat yang terkesan kasar, tidak ada pertimbangan, tidak ada perasaan dan sebagainya, itu yang sering timbul kita lihat dalam masyarakat. Ya, seperti ya. Itu Ustaz ya. Ya. Kemudian kita tahu Ustaz bahwa salat ini adalah tiang agama Ustaz. Ya, ya. Apabila tiang agama ini tidak kita perkokoh dengan benar-benar mengerjakan sholat lima waktu, tentu akan menjadi sesuatu yang katakanlah mungkin meruntuhkan karakter kita. Tapi ada yang mengatakan bahwa kenapa dikatakan sholat bisa membentuk karakter, sementara orang sholat itu juga kadang-kadang karakternya itu jauh, Ustaz, dari kata-kata baik. Demikian. Nah, inilah yang menginspirasi saya malam ini untuk mencoba membahas sedikit tentang masalah faedah daripada sholat itu sendiri. Karena sholat itu sendiri sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa itu adalah sholat itu adalah sebagai tiang agama. Malah di dalam Al-Quran Allah katakan sholat adalah sebagai tiang agama. Barang siapa dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan sholat adalah sebagai tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat maka dia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat dia ikut meruntuhkan agama atau merusak agama. Kemudian ada pertanyaan, ada persoalan yang timbul ketika kita melihat di dalam perjalanannya seseorang yang melaksanakan sholat, maka kadang-kadang orang itu pula yang berlaku sebagaimana orang yang tidak sholat. Itu kan sangat tergantung kepada sholat yang dia lakukan. Tergantung. Sangat tergantung kepada sholat yang dia lakukan. Dalam satu pepatah para ulama pernah dikatakan bahwa laisal amalu minal muslimin illa bi'ilmi. Dari makna daripada syair tersebut dapat kita simpulkan yang artinya adalah tidak bermakna salat seseorang apabila tidak dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Maka ketika sholat itu dilakukan hanya karena ditiru-tiru atau tidak dia berguru, dia melakukan sholat semaunya sendiri karena dilihat-lihat orang sholat, maka sholat itu tidak akan bermakna bagi dirinya sendiri dan juga tidak akan bermakna dalam perilaku dia dalam kesehariannya. Demikian. Iya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Ustadz Basri. Nanti juga kita akan tahu seperti apa korelasi antara sholat dan juga membentuk karakter ini, Ustadz. Iya. Iya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa seharusnya orang yang sholat itu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik. Karena sholat itu adalah tiang agama. Iya. Itu bisa diartikan bahwa sholat ini benar-benar menjadi pondasi, Ustaz. Pondasi utama untuk membentuk karakter manusia. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan Syedalun, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, jangan bikin berantakan deh. Mama capek. Kenapa sih, Ma? Marah-marah aja. Ya iyalah marah. Gimana nggak marah? Anak-anak kerjaannya buat pusing aja. Tapi ya jangan marah-marah begitu. Ntar kalau kamu stres terus sakit kan aku yang repot. Pengen nggak repot, ha? Daftar BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional punya pemerintah. Preminya murah dan terjangkau lagi. Di sana ada pelayanan penyuluhan kesehatan, pengobatan, senam PH, screening riwayat kesehatan, deteksi dini kanker leher rahim dan payudara, Prolanis untuk kencing manis dan darah tinggi, juga ada pelayanan KB, Pak. Tuh, anak gadismu yang sulung, dinasehati suruh ikut, biar besok abis nikah gak bikin anak banyak kayak bapak ibunya. Oh, berarti ikut BPJS Kesehatan bukan untuk orang sakit aja ya? Upaya pencegahannya juga ada. Pak, ngerti gak sih aku tadi ngomong apa? Tunggu apa lagi? Ya, Ma, iya, ampun. Besok papa daftarin ke BPJS Kesehatan. Dengan membayar iuran secara rutin, Anda bisa mendapatkan pelayanan promotif preventif bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Nabung di celengan, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua, yuk mulai nabung saham. Buka rekening efek, sisihkan uang, tentukan dan beli sahamnya secara rutin. Segera hubungi perusahaan sekuritas di kota Anda. Nabung saham? Ini baru beres. Apanya yang beres? Aceh sudah memiliki kanun keolahragaan. Olahraga kok pakai kanun? Memangnya apa fungsinya? Banyak loh fungsinya. Kanun ini akan menjadi landasan, regulasi dan payung hukum dalam memberi arahan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan citra pembangunan olahraga di Aceh. Oh gitu, ini baru beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musri Idris, S.E.M.Si, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung jalannya kanun keolahragaan yang akan menjadi landasan dan acuan bagi pembangunan keolahragaan di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang kembali menggelar event Sabang Marine Festival 2017 yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Saksikan berbagai kegiatan menarik dalam event ini. Parade kapal yacht yang diikuti dari berbagai negara, atraksi para motor, berbagai perlombaan menarik seperti sepak bola pakai kain sarung, tarik tambang, lompat karung, panjat pinang, dan lomba bakiak. Saksikan juga malam kesenian yang dimeriahkan oleh Bergek, Bo Hati Ganda Kamu Ho, Jul Pase, Assalamualaikum, Grup Apache, Lemah Anak Muda, Prakben, Pranyo Praje, Pranyo Praje, Pranyo Praje, dan atraksi seni lainnya. Yuk ke Sabang, kita saksikan Sabang Marine Festival tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Event ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Disbudpar Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Imigrasi Sabang, Karantina Sabang, dan Bea Cukai Sabang. Sabang, pesona Indonesia. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju siratal mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Cool. 90,2 Serambi FM. Shadalon, terima kasih Anda masih bersama kami malam ini dalam Tausiah Serambi FM. Masih bersama saya Nico dan juga narasumber kita malam ini adalah Ustaz Basri. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0851637172 atau di 0811689020. Masih dengan tema kita malam ini, salat membentuk karakter. Ustaz Basri, kita sepakat dan itu juga sangat tegas diutarakan dalam ayat yang Ustaz sebutkan tadi ataupun dalam hadis disebutkan tadi bahwa salat itu adalah tiang agama, ya. Siapa yang mengerjakan salat maka dia akan menegakkan agama, siapa yang tidak mengerjakan salat maka dia meruntuhkan agama. Dan kalau kita lihat dari setiap individu yang melakukan salat, berarti bisa kita simpulkan, Ustaz, apabila sholatnya tepat, pasti karakter orang tersebut baik. Apabila sholatnya belum tepat, berarti karakternya itu belum baik. Ya, apakah demikian? Dan seperti apa kita bisa mengkorelasikan antara sholat dan juga membentuk karakter ini? Ya, kita dapat melihat memang ada sebahagian orang yang mengatakan bahwa kita manusia tidak bisa menilai salat seseorang. Tapi dalam penjelasan para ulama itu efektivitas dari efeknya daripada pelaksanaan salat itu kan akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bukan hanya salat, ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Bagus atau diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tepatnya pelaksanaan suatu ibadah itu akan dapat kita lihat di dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila umpamanya orang ketika melakukan salat hanya sekedar memenuhi kewajibannya saja, karena orang yang melakukan salat itu ada berbagai macam jenis. Iya. Yeah. Ada orang yang melaksanakan sholat dia hanya memenuhi kewajiban dia sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi ada yang diinginkan oleh dalam tuntunan sholat, perintah sholat itu bukan hanya untuk menunaikan kewajibannya saja. Yeah. Karena kenapa Allah memerintahkan sholat kepada kita kepada kita sebagai hambanya itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita sendiri. Kalaupun andaikan di daerah kita ini semua orang tidak melakukan salat, qotoh Allah Subhanahu wa taala tidak pensiun jadi Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita salat di dalam Al-Qur'an malah selalu Allah sebutkan dengan aqimish shalah, dirikan olehmu salat. Bukan amalus sholah. Kenapa Allah tidak menyebutkan dengan amalus sholah? Mesti dengan aqimus sholah. Karena Allah suruh mendirikan sholat. Artinya dirikan olehmu sholat, amalan yang engkau kerjakan di dalam sholat itu maka menjadi pembentuk karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna yang sebenarnya. Sholat itu kan kalau diartikan dengan secara lughah itu artinya doa, atau ada sebahagian salat itu zikir. Tetapi kalau diartikan secara istilah syar'i, itu makna daripada salat adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, antara takbiratul ihram dan salam itu semuanya kalau kita lihat baik dia kita lihat dalam rukun qauli, kemudian kita lihat dalam rukun fi'li, semua rukun-rukun tersebut sebenarnya untuk kita. Contoh umpamanya ketika kita melihat dalam pada syarat yang menjadi syarat untuk sahnya salat, kita harus menutup aurat. Kalau menutup aurat itu sebagai media latihan bahwa Allah menyuruh kita menutup aurat sebagaimana aurat kita di dalam salat. Dia kan ada tempatnya sesuai di mana tempatnya ada apa namanya dia ada peraturannya masing-masing tentang aurat. Perempuan di dalam sholat hanya yang boleh nampak adalah muka dan telapak tangan. Nah, dalam kehidupan kesehariannya juga demikian. Allah menyuruh untuk menutup aurat supaya tidak nampak dan tidak terbentuk. Artinya ada kebiasaan tersebut dalam sholat ini yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam apa namanya kita lihat dalam cara pelaksanaan sholat. Sementara dalam apa namanya dalam rukun qauli apa yang dia ucapkan. Contoh umpamanya dikatakan kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan karena manusia itu diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan diberikan nafsu, seringnya nafsu itu sering menanjak ke atas, sering menjelma dalam kehidupan sehari-hari sehingga manusia menjadi liar. Supaya kita tidak liar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an supaya untuk senantiasa kita apa namanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam salat juga dapat kita lihat dalam apa namanya contoh di dalam doa iftitah. Supaya kita di dalam kehidupan ini tidak liar, kita dapat melihat dalam doa iftitah ada salah satu potongan daripada doa iftitah dan ini merupakan juga bahagia merupakan juga ayat Al-Qur'an juga, cuman sudah dirangkum menjadi satu doa yang namanya doa iftitah. Ketika dalam salat ini kan diucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Allah dalam ayat yang lain sudah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya saja Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk bertakarrub kepadanya, beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Nah, dalam ilmu fiqah itu ibadah itu ada dua jenis dia. Ada ibadah mahdhah yang pelaksanaan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang kita laksanakan, perbuatan yang kita laksanakan sesama manusia, sesama kita makhluk yang kemudian bernilai ibadah. Nah, bukan hanya sekedar dengan manusia tetapi dengan juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka karakter kita antara kita dengan sesama makhluk yang lain itu akan terbentuk daripada perbuatan ibadah kita yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam kebiasaan sehari-hari ada orang kadang kadangkala dia ada rasa ego, sifat sombong, sifat angkuh, sifat apa namanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau pernah bersabda bahwa ada tiga macam hal yang merusak pada pada diri seseorang. Yang pertama, Rasulullah katakan salasun muhlikat. Ada tiga hal yang merusak di dalam diri seseorang. Yang pertama, huwa mutaba'un. Yang pertama adalah apa namanya nafsu yang senantiasa dituruti oleh manusia. Nah, ketika nafsu ini senantiasa dituruti oleh manusia, maka dia akan menjadi manusia yang liar. Nah, salat membentuk manusia ini supaya membentuk karakter kita supaya kita tidak liar dalam kehidupan ini. Kemudian kata Rasulullah, huwa mutaba'un wa syakhun muta'un. Jadi rasa kikir yang senantiasa diperturutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merusak dirinya dan merusak orang lain. Nah, ketika orang melaksanakan salat, dia sudah mendirikan salat, maka rasa kikir ini akan terbentuk sendiri. Akan terbentuk sendiri karena dia merasa bahwa semua yang diberikan kepada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan. Nah, orang yang tidak melakukan salat tidak merasa bahwa harta yang dia dapatkan, apapun yang dia dapatkan, tidak merasa bahwa itu titipan Allah sehingga dia kikir. Kadang ada orang bukan hanya kepada orang lain dia kikir, kepada dirinya sendiri juga kikir. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ijabul mar'i binafsih. rasa ujub di dalam hati, terlalu membanggakan, terlalu merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, atau merasa bahwa apapun yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan itu karena usaha dia, karena usaha dia, bukan karena pertolongan Allah dan sebagainya, sehingga timbul bahwa dialah yang paling hebat. Sehingga dalam tuntunan sholat, ketika Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Nah, ketika ini dibaca dengan lidah, kemudian dimasukkan dalam hati, maka dia akan dengan sendirinya akan terbentuk bahwa ternyata ujub itu merasa perasaan kita bahwa kita paling hebat itu tidak ada, bukan hal yang benar. Baik, demikian Ustaz Basrian. Jadi bisa kita maknai bahwa sesungguhnya korelasi antara sholat dan membentuk karakter ini adalah ketika dalam sholat kita selalu menjaga aurat, sehingga penjagaan itu bisa kita lakukan ketika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, begitu juga dalam bentuk sholat itu sendiri adalah bentuk penghambaan kepada Allah, sehingga membuat kita rendah hati. Baik, ya. Tentu ada yang hal lain lagi, Ustaz. Masih banyak. Kalau mau kita bahas, itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Bahwa faedah sholat itu untuk membentuk karakter manusia sehari-hari. Sedikit ada saya sambung. Begini dia. Salat Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Muhammad. Allah mewajibkan kepada kita salat itu dalam sehari semalam 5 waktu, itu yang wajib. Nah, faedah yang dapat dipetik adalah bagaimana karakter manusia dalam hidup antara subuh ke salat zuhur. Nah, perjalanan manusia antara subuh dan zuhur itu sudah terbentuk dimulai daripada salat subuh. Pakaiannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, perasaan kejiwaannya bagaimana, sehingga dia merasa bahwa saya hamba Allah, sehingga lembut hatinya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan tahu seperti apa insyaallah karakter yang benar-benar tercermin dari seseorang yang mengerjakan sholat, Ustaz. Dan tentu shadalon untuk Anda yang ingin bergabung, kami tetap tunggu Anda. Salat membentuk karakter akan kami lanjutkan sesaat lagi. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang kembali menggelar event Sabang Marine Festival 2017 yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Saksikan berbagai kegiatan menarik dalam event ini. Parade kapal yacht yang diikuti dari berbagai negara, atraksi para motor, berbagai perlombaan menarik seperti sepak bola pakai kain sarung, tarik tambang, lompat karung, panjat pinang, dan lomba bakiak. Saksikan juga malam kesenian yang dimeriahkan oleh Bergek, Moh Hati Gadam Kamuho, Julpase, Assalamualaikum, Grup Apache, Band, Pranyo Praje, dan atraksi seni lainnya. Yuk ke Sabang, kita saksikan Sabang Marine Festival tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Event ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Disbudpar Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Imigrasi Sabang, Karantina Sabang, dan Bea Cukai Sabang. Sabang, pesona Indonesia. Shidalun, bingung mencari penginapan dengan harga yang terjangkau di Banda Aceh? Atau Anda sedang mencari tempat yang cocok untuk mengadakan rapat atau seminar di Banda Aceh? Tenang, semua ada solusinya di Permata Hati Group. Kini telah hadir Permata Hati Group, terdiri dari dua hotel yaitu Grand Permata Hati beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blang Oi Banda Aceh, dan Hotel Permata Hati di Jalan Rel Kereta Api Menasah Manyang Ingin Jaya Aceh Besar. Kenapa harus menginap dan melakukan rapat di Hotel Permata Hati Group? Karena Hotel Permata Hati Group mempunyai kamar, ruang rapat, serta fasilitas yang standar untuk kebutuhan Anda. Juga tersedia variasi makanan yang cocok dengan selera Anda.

90,2 Serambi FM. Syarulun, kita masuk di segmen akhir dalam tausiah Serambi FM pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung, masih dengan tema kita salat membentuk karakter bersama Ustadz Basri. Baik, Ustadz tadi sudah menyebutkan beberapa karakter baik yang terbentuk karena salat. Ya. Ada karakter lain lagi, Ustadz, yang dimunculkan karena bisa melaksanakan sholat secara benar. Iya. Kalau kita mau ingin mengkaji, sebenarnya kita itu, karakter kita itu, semua karakter kita itu terbentuk, bisa terbentuk dengan baik karena pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan hidup kita, dalam keseharian kita, itu ada kadang-kadang, selain tadi apa namanya, ada orang yang terlalu apa namanya, ego, terlalu ria, terlalu takabur, itu akan bisa dikontrol oleh pelaksanaan sholat, kalau sholat itu betul-betul dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Nah, kemudian ada karakter lain. Contoh ketika kita berada di dalam kesendirian. Dalam kesendirian kan kita seringkali kadang-kadang ada cerita kisah-kisah, ada cerita-cerita yang kita dengarkan. Yeah. Bahwa ketika orang tidur, ketika orang duduk-duduk sendiri, sering terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Yeah. Dengan hayalan-hayalan, dengan impian-impian. Yeah. Nah, ketika orang sudah terbentuk karakternya dengan baik dengan pelaksanaan sholat, maka dia akan, kalaupun dia berimpian, tidak tertinggi-tingginya. Yeah. Karena semuanya itu adalah ada Allah yang mengatur. Karena dalam sholat kita kan, kita ada sujud. Yeah. Ada sujud. Nah, kalau umpamanya salah satu daripada faedah yang dapat dipetik daripada sujud, nah, dalam kehidupan kita yang paling berharga kan kepala. Iya. Yeah. Kepala kita paling berharga dan paling di atas. Baik. Kita tahan di situ, Ustaz Basri. Kita terima dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Niko. Baik, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Nama Pak Ferry nih. Oh, Pak Ferry di Banda Aceh. Apa kabarnya, Pak Ferry? Alhamdulillah, saya luar biasa. Iya, ini adalah kepala keluarga, Ustaz. Ya. Insya Allah menjadi contoh untuk pelaksanaan sholat dan membentuk karakter, terutama karakter anak. Ya. Baik, Pak Ferry, apa yang ingin ditanyakan? Sholat membentuk karakter, ya? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat, ini maaf, Ustaz, ya? Iya. Karena kita umat muslim sekarang ini, baru pulang haji, kemudian sholatnya bagus. Sebenarnya segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun yang kalah kenakan. Tapi yang sedihnya, korupsi merajalela juga nih, Ustaz. Sholatnya rajin, sudah pergi ke haji, tapi korupsinya juga merajalela gitu ya. Ya benar, Ustaz. Yeah. Nah, itu boleh kita lagi jelasin dengan masyarakat di situ, Ustaz, kan? Iya, iya. Itu sering kita lihat di di media cetak atau media elektronik itu, mereka ditangkap gitu kan. Ya. Apa mereka tuh nggak takut sama Allah? Sebenarnya mereka sudah tahu, gitu, Ustaz. Sudah mengerti masalah agama. Iya. Kenapa mereka bisa terjun itu? Ada darren masuk juga ke lubang itu. Iya. Banyak yang saya lihat itu tak di penjara itu. Iya. Kenapa alibada juga itu? Maaf, Ustaz. Iya. Ada juga yang tertentu juga, Ustaz, begitu. Iya. Kalau si masjid lah macam-macam lah itu, Ustaz. Iya. Iya. Benar, Ustaz, ini memang bisa nyata. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ferry ya. Sebelum kita jawab pertanyaan Pak Ferry, mungkin dilanjutkan sedikit lagi, Ustaz, yang tadi, Ustaz, ketika kita sholat, ya kepala kita tentu sujud kepada Allah. Sedikit ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Ferry tadi, bahwa saya melanjutkan yang pembahasan saya tadi, bahwa ketika kita sujud, kepala kita yang dalam kehidupan kita sehari-hari berada di atas dan terlalu kita bangga-banggakan karena pikiran kita, kehebatan pikiran kita. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam sujud kita ternyata kepala itu sungguh sama rendahnya dengan telapak kaki. Yeah. Itu akan nampak kita lihat ketika sujud. Yang dulunya kita katakan bahwa pinggul kita itu adalah berada sesuatu yang yang agak rendah, yeah, agak hina sedikit. Tetapi di dalam sujud ternyata kepala kita lebih rendah daripada pinggul. Yeah. Nah, ini akan membentuk karakter orang bahwa apapun kehebatan kita, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun tingginya kita, kita ketika berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk yang hina. Mm-hmm. Tidak ada yang perlu dibanggakan dan tidak perlu kita terlalu merasa hebat. Nah, kemudian apa kita jawab pertanyaan Pak Ferry tadi ya. Ya, ini berkenaan ya, pertama, dengan fenomena yang memang terjadi Ustaz ya. Iya. Ini juga menjadi, dan itu kita lihat dalam kehidupan tanda kita. Ya, kadang-kadang iya, iya, banyak yang bingung ini. Iya. Ini bagaimana nih, dia yang rajin sholat, rajin ke masjid, dia sudah haji semundar-mandir sekali dua kali. Iya. Ya, mungkin, tapi kenapa masih melakukan hal-hal yang dilarang? Yang pertama, terima kasih kepada Pak Ferry dulu yang sudah bertanya, yang barangkali menjadi evaluasi juga bagi orang lain. Itu kalau kita lihat dalam tingkah daku dan perilaku yang lain, mungkin kita bisa mengatakan bahwa sholatnya itu masih perlu dia belajar untuk memperbaiki kembali. Iya. Tetapi kalau dalam masalah korupsi, ini juga harus kita melihat korupsinya dari sisi mana, karena korupsi sekarang macam-macam. Ada korupsi sekarang memang betul-betul orang memplesetkan keuangan, baik keuangan lembaga maupun tetapi ada juga korupsi karena memang karena sistemnya yang dia tidak mengerti. Baik. Nah, ini kan korupsi juga dalam peraturannya. Dan ada juga yang memang diplesetkan. Dipolitisir oleh orang. Dia ada berbagai macam jenis. Jadi kalau kita lihat dari sisi jenisnya, umpamanya ada dalam tahun ini keuangan sudah diplot sekian dan untuk A. Nah, dalam perjalanannya ternyata dia berhadapan dengan sesuatu keadaan yang darurat. Nah, yang hal yang darurat maksud saya begini, dalam tanda petik. Uang yang sudah diplotkan itu dialihkan kepada yang lain. Mungkin dalam yang sudah diplotkan tidak cukup, sudah dialihkan. Ini kan bernilai korupsi juga. Salah sistem dalam penggunaan keuangan. Nah, kalau memang dia memplesetkan langsung uang negara, uang lembaga dan sebagainya, berarti dia betul-betul salatnya tidak bermakna dalam kehidupan dia. Artinya tidak membentuk karakter kejujuran kepada dia. Dan dia itu termasuk sudah melanggar daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Itu demikian Sahabat Sri ya. Jadi jangan heran apabila ada orang yang salatnya rajin sudah ke itu kan nafsunya masih terlalu dimunculkan dalam kehidupan, sehingga dia lupa bahwa dia sebagai hamba Allah yang Allah mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk jujur, tidak boleh menipu orang. Baik, ya, sedikit enggan saya menyebutkan kondisi seperti itu Ustaz ya, karena kadang-kadang orang yang mampu melakukan hal demikian, katakanlah seperti yang Ustaz sebutkan tadi ataupun Pak Firi sebutkan tadi, sholat rajin, haji rajin, tiba-tiba mungkin ada satu momen ketika nafsu itu mengalahkan keimanannya. Nauzubillah minzalik. Semoga itu tidak terjadi, dan tentu bagi orang-orang yang tampak secara visual melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu ini bisa menjadi sebagai ikon Ustaz, ataupun menjadi role model ya. Demikian. Sayang sekali Ustaz Basri, karena waktu kita sangat terbatas sehingga kita harus berpisah. Mungkin sebagai kesimpulan Ustaz. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, kita saya ingin mengajak bahwa cobalah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi bahwa ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu akan senantiasa berkaitan. Kemudian hendaklah menjadi salat, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu betul-betul dengan kita lakukan dengan ilmu pengetahuan, bukan karena dengan tiru-tiruan, bukan karena nafsu, bukan karena ingin ditampak dilihat oleh orang dan sebagainya. Karena kita sebagai hamba Allah diwajibkan salat itu kepada kita, sebenarnya itu salat itu adalah kebutuhan kita. Diwajibkan puasa kepada kita ini menjelang bulan suci Ramadan ini. Diwajibkan puasa kepada kita itu juga kebutuhan kita, baik fisik maupun mental kita. Jadi oleh karenanya mari sama-sama kita apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita, maka jadikanlah ibadah-ibadah kita itu sebagai penuntun untuk karakter kita dalam keseharian kita, untuk menuntun akhlak kita. Semoga apa yang saya kupaskan pada malam yang berbahagia ini menjadi bahan evaluasi. Dan tentunya ada banyak kekurangan di dalam penyampaian saya, dalam bahasa saya ketika menjawab pertanyaan atau ketika mengutarakan suatu pemahaman, itu ada banyak kekurangan dari saya ini kepada pendengar dan kepada seluruh pendengar. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada pihak Serambi Radio. Baik. Serambi FM dan kepada semua yang mendengar tausiah saya pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan senantiasa dipersatukan dalam satu persaudaraan yang kokoh di dalam Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, wahdina ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Basri atas waktu dan tausiahnya malam ini Ustaz. Kita tahu bersama bahwa sholat adalah bentuk penghambaan manusia kepada Allah, dan sesungguhnya bentuk penghambaan itu tidak hanya tampak ketika sholat, melainkan juga akan tampak ketika di luar sholat. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Basri. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syadalun, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Demikianlah perbincangan kita malam ini dalam Tausiah Serambi FM dengan tema salat membentuk karakter. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Saya Niko Firza. Syadalun, wassalam. Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM